menjiwai sekali tuh Bang Muhtar, ya, Pak menjiwai. Ali Ngabalin. Kayaknya sebelahnya yang buat semangat itu. Eh, Mbak Ika, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Gak boleh kemana-mana. Konon kabarnya Ali Muhtar Ngabalin mau nyanyi kalau ditemani oleh Ikke Nurjanah, katanya begitu. Oh gitu. Saya sudah 3 hari menghafal ini lagu, tapi belum-belum juga hafal. Oke. Okay. Biasanya kalau 3 hari kalau saya baca Quran, ya, minimal 2 juz saya sudah hafal. Luar biasa. Ya. Bagaimana tanggapan ini, tanggapan beliau? Tanggapan beliau? Iya, 2 juz terus kalau mau nyanyi sama saya dari tadi bolak-balik di belakang. Bismillah. Ya Allah. Subhanallah. Banyak berzikir ya, Pak. Tapi luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Ali Mukhtar Ngabalin dan Ikke Nurjana. Terima kasih.